Al-hadis rabi'ah. Hadis yang keempat. Al-a'malu bil khawatim. Bahwa amalan seseorang itu tergantung khawatimuha. Amalan-amalan seseorang tergantung dari akhir amalan tersebut, khotimahnya, penutupnya. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ternyata kunyahnya sama dengan Abdullah bin Umar, yaitu Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu. Dia mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa as-sadiqul masduq. Kata Ibnu Mas'ud, menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan beliau adalah seorang yang jujur dan terpercaya. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya salah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari. Summa, kemudian yakunu fi dhalika 'alaqatan. Kemudian seperti itu menjadi, setelah itu menjadi 'alaqatan. 'Alaqah yakni segumpal darah. Mithla dhalik, selama 40 hari juga. Tsumma yakunu fi dhalika mudghah, kemudian menjadi mudghah. Tsumma yursalul malaku wa yunfaqu fihi ar-ruh, kemudian menjadi segumpal daging, dan kemudian diutus malaikat dan ditiupkan kepadanya ruh. Fa yu'mar bi arba'i kalimat. Setelah ditiupkan ruh, diperintahkan dengan 4 kalimat. Yuktabu rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyyun aw sa'id. Dituliskan 4 perkara, yaitu dituliskan rezekinya, dituliskan ajalnya, dituliskan amal-amalnya, dan dituliskan pula akan bahagia atau sengsara. Fa wallazi la ilaha ghairuh, maka demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga. Hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga sampai antara dia dengan surga itu hanya sejengkal saja. Fayasbiqu alaihi al-kitab, ternyata didahului oleh catatan takdir. Fayamal bi'amali ahli nar, ternyata tinggal sejengkal lagi, dia akan mati dalam kebaikan, ternyata berubah. Beramal dengan amalan ahli nar, beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadukhuluha, maka dia masuk dalam neraka. Wa inna ahadakum layamal bi'amali ahli nar, juga sebaliknya. Sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahlun nar, beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira', ketika sudah hampir matinya, ini mati dalam keadaan jelek berarti, antara dia dengan neraka sudah tinggal sejengkal lagi. Fayasbiq alaihil kitab, ternyata didahului oleh takdir, maka dia berubah dan beramal dengan amalan penduduk surga. Ini sudah hampir masuk neraka, ternyata beramal dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka dia masuk dalam surga. Demikian hadis dari Abdullah ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW menyatakan setiap bayi yang diciptakan di perut ibunya, Allah sudah tuliskan 4 perkara. Sudah dituliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan keadaan dia sengsara atau bahagia. Dan sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga sampai ketika dia mau hampir masuk surga, ternyata di akhir hidupnya berubah. dan beramal dengan amalan ahli nar dan masuk dalam neraka. Juga sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli nar, beramal dengan amalan orang-orang yang berhak masuk neraka. Ini amalan-amalan yang kufur. Ternyata ketika di akhir hidupnya dia berubah dan beramal dengan amalan ahli surga, maka masuk surga. Berarti yang dinilai, yang dilihat adalah khawatimuha, akhir, yani amalan terakhirnya, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadha hadith rabi' min al-ahadith an-nawawiyah wa fihi bayan taqawwur khalqil insani fi batni ummihi wa kitabati ajalihi wa rizqihi wa ghairi dhalik. Hadis yang keempat ini dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, di dalamnya ada penjelasan tentang perkembangan penciptaan manusia di perut ibunya. Dan kemudian di dalamnya terdapat pula ditakdirkannya mereka atau dicatatnya ajalnya, rezekinya dan lain-lainnya. Fayaqulu Abdullah ibn Mas'ud, maka ibn Mas'ud menyatakan radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa shadiqul masduq. Kalimat as-shadiqul masduq, as-shadiq fi qilihi, al-masduq fihi uhiya ilaih, fima uhiya ilaih. Shadiq, jujur, artinya dalam ucapan-ucapannya dia jujur. Sedangkan masduq, fima uhiya ilaih, terpercaya, yakni dipercaya tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma qaddama Abdullah ibn Mas'ud hadhihi al-muqaddimah, dan Ibn Mas'ud mengulangi atau mengawali kalimatnya dengan memuji Rasulullah SAW bahwa dia adalah shadiqul masduq, karena hadza min umuril ghaib, karena yang akan disampaikan adalah perkara ghaib. Biasanya orang kalau disampaikan berita-berita yang masuk akal, yang bisa dibuktikan, itu mereka cepat percaya, mudah untuk percaya. Tapi ketika diberitakan dengan berita yang relatif, yang panca indera tidak bisa membuktikannya sendiri, biasanya mereka sulit untuk percaya. Maka Abdullah bin Mas'ud sebelum menyampaikan, ingat bahwa Allah shadiqul masduq. Ini sebagai prinsip dasarnya. Karena yang akan disampaikan adalah perkara yang gaib, maka harus tunduk dan percaya. Karena yang berbicara adalah Rasulullah yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mempercayai beliau alaihi salatu wassalam dan memilihnya sebagai utusannya dan menjadikannya sebagai rasul yang diberi amanah. Artinya Allah Maha tahu kalau beliau adalah amin, terpercaya, masduq. Maka Ibn Mas'ud mengatakan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, dan Rasulullah itu adalah shadiqul masduq. Baru disampaikan bahwa seorang itu di perut ibunya ila akhir. Demikian kata Syekh Ibn Utsaimin. Kenapa dikasih mukadimah demikian oleh Ibn Mas'ud? Li'anna hadza min umuril ghaib, karena akan disampaikan adalah perkara yang ghaib. Allati la ta'lam illa la tu'lam illa bi wahyin, yaitu perkara gaib yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu. Faqala inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Fa fi hadha alhadith min alfawaid, di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya bayanu tatawuri khalqah al-insan, penjelasan tentang perkembangan penciptaan manusia. Fi batni ummihi, di perut ibunya. Wa annahu arba'at aqwar, dan bahwasanya penciptaan manusia di perut ibunya itu ada 4 tahapan. Arba'at aqwar. Al-awwal tawrun nutfah 40 yawman, Pertama, tahapan masih sebagai nutfah, masih sebagai cairan sperma, 40 yauman, 40 hari dalam keadaan muallaf, tergantung atau terikat. Muallaf artinya terkait yang tidak lepas. Sampai 40 hari begitu. Kemudian berikutnya taurul alaqah 40 yauman, menjadi segumpal darah 40 hari juga. Wa tsalits taurul mudghah 40 yauman, menjadi segumpal daging. Wa rabi' at-taurul akhir, yang keempat adalah tahapan yang terakhir, yaitu ba'da nafkhir ruh, setelah ditiupkannya ruh menjadi janin. Yatatawwar fi batni ummihi ila hadhihi al-atwar, maka berkembang janin itu di perut ibunya melalui tahapan-tahapan tadi, dari mulai tahapan nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging ila akhirnya. Faedah yang berikutnya, wa min fawaidi hadzal hadits anna janina qabla arba'ata ashhur la yuhkam bi annahu insanun hayy. Faedah penting yaitu bahwa janin sebelum 4 bulan la yuhkam bi annahu insanun hayy, tidak dihukumi sebagai manusia. Ini pendapat dari beliau dan pendapat dari sebagian para ulama ahli fiqh ketika membicarakan apakah itu termasuk membunuh atau tidak membunuh ketika menggugurkan sebelum 3 bulan, ketika masih darah atau ketika apalagi masih alaqah, masih darah atau dalam masih segumpal. Ini ala kulli hal sebelum ditiupkan ruh, apakah itu termasuk pembunuhan? Sebagian ulama mengatakan itu pembunuhan, tetapi dikatakan sebagian yang lain tidak, karena itu bukan disebut manusia, belum disebut sebagai manusia. Apa dalilnya? Hadis ini dalilnya, bahwasanya dia dalam keadaan masih belum ditiupkan ruh. Kalau belum ditiupkan ruh, la yuhkam bi annahu insanun, tidak dihukumi sebagai insan. Hai. Wa bina'an ala dzalika law saqata qabla tamamil arba'ah, juga berkaitan dengan itu hukum lain. Kalau keguguran, kalau yang tadi masih ikhtilaf para ulama. Juga masalah keguguran. Kalau keguguran itu sebelum 4 bulan, imma dalam keadaan alaqah, imma dalam keadaan mudghah, atau dalam keadaan nutfah, bagaimana? Dikatakan bina'an ala dhalika, dan prinsip dasar tadi kita bangun di atasnya, kalau gugur sebelum 4 bulan fa'innahu la yughsal wa la yukfan wa la yusalla alaih, maka tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatkan, karena belum menjadi manusia. Kalau sudah lebih dari 4 bulan, 120 hari, maka tentunya dia sebagai manusia, karena sudah ditiupkan ruh, maka dimandikan, dikafani, disolatkan. Ini hukum saqah atau apa, bayi yang keguguran. Li'annahu lam yakun insanan ba'd, kalau yang sebelum itu tidak demikian hukumnya karena belum menjadi manusia. Demikianlah Syekh Ibnu Hazmullah, Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa yang sebelum 4 bulan tidak disebut manusia, dan ketika keguguran tidak disebutkan dengan hukum-hukum seorang yang bayi yang lahir atau bayi yang meninggal, tidak sama. Kalau lebih daripada itu baru dikatakan sebagai bayi yang meninggal yang harus dimandikan, disolatkan, dikafani. Adapun berkaitan dengan masalah menggugurkan, ini tetap hukumnya, hukum asalnya adalah tidak boleh, bukan masalah membunuh atau tidak membunuh. Jadi bukan istilahnya yang diperselisihkan oleh para ulama atau yang menjadikan dalil. Kalau membunuhnya memang ada perselisihan, karena itu bukan manusia sebelum 120 hari. Tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya bolehkah kita mencegah kehamilan itu? Para ulama yang menyatakan tidak boleh, sampai mengatakan bahkan azal pun berarti membunuh. Azal itu membuang sperma di luar rahim, dikatakan membunuh. Yang pendapat yang keras sampai seperti itu. Kalau tidak ada alasan yang syar'i. Tetapi kalau ada alasan yang syar'i, maka dibolehkan dia menggugurkan kandungannya atau berajal karena dikhawatirkan ada sesuatu yang lebih besar madaratnya, bahkan mengancam nyawa ibunya misalnya. Dan itu dibahas oleh para ulama fiqih, bukan dalam hal qatl, pembunuhan anak, tetapi dalam masalah hukum asal dari mencegah kehamilan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa min fawaid hadzal hadis, dan termasuk faedah hadis ini juga, annahu ba'da arba'at ashhur tunfakh fihi ar-ruh. Dan kita mendapatkan faedah dari hadis ini bahwa ternyata ditiupkannya ruh adalah setelah 4 bulan. Wa yathbut lahu hukm al-insan al-hayy, maka setelah ditiupkan ruh maka tetaplah hukum bahwa janin tersebut sudah dianggap sebagai manusia. Sudah dihukumi sebagai manusia yang mati, yang meninggal. Lalu harus disolatkan, dimandikan, dan dikafani. Kalau saqata ba'da dhalika fa innahu yughsal wa yudfan wa yusalla alayhi kama law kana dhalika ba'da tamami 9 ashhur. Maka kalau saqata, kalau keguguran, maka dimandikan, dikafani, disolatkan sebagaimana ketika dia meninggal pada umur 9 bulan. Sama. Tetapi kan bentuknya belum sempurna. Walaupun bentuknya belum sempurna, tetapi sudah ada nyawa padanya. Dan sudah ada ruh padanya. Maka dihukumi sebagai insanun. Wa min fawaidi hadzal hadis, dan termasuk faedah hadis ini juga, anna lil arhami malakan muwakkalan biha, bahwa di rahim-rahim ibu, di rahim-rahim para wanita itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang bertugas untuk meniupkan ruh padanya, untuk mencatatkan, untuk mencatat umurnya, rezekinya, dan semuanya. Fa yab'ats ilaihi al-malak, sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, fayub'ats ilaihi al-malak, kemudian diutuslah ke rahim tersebut malaikat. Berarti ada malaikat yang bertugas untuk meniupkan roh di rahim-rahim para wanita ketika hamil. Ail malak al-muwakkal bil arham, malaikat yang bertugas untuk meniupkan roh di rahim-rahim. Ini agar kita tidak sempit pandangannya terhadap malaikat. Malaikat itu cuma berapa? 10 malaikat yang bertugas, ini malaikat yang bertugas. Nah, malaikat yang bertugas untuk meniupkan roh di janin kok enggak masuk? Padahal jelas ini harus kita imani bahwa ada malaikat. Dan itu perkara yang gaib yang harus kita imani. Walaupun kita tidak bisa mencernanya dengan panca indera kita, tapi karena beritanya, berita dari Allah Subhanahu wa taala dan berita dari As-Sadiqul Masduq, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min fawaid hadzal hadis, dan termasuk faedah lainnya dalam hadis ini adalah anna ahwalal insani tuktab alaihi wa huwa fi batni ummih. Ini faedah penting lagi yang berkaitan dengan takdir, berkaitan dengan rukun iman, yaitu bahwa keadaan manusia dituliskan di perut ibunya. Sejak dia masih di perut ibunya sudah dituliskan rezekinya begini sekian, amaluhu amalnya begini, ajalnya kapan, dan syaqiyun aw sa'id, dia akan bahagia atau akan sengsara, sudah tertulis sejak orang itu masih di perut ibunya. Wa minha bayanu hikmatillahi azza wa jal wa anna kulla shay'in 'indahu bi ajal, muqaddar wa bi kitabin la yataqaddam wa la yata'akhkhar, dan juga berarti kita meyakini tentang hikmah Allah. Bayan hikmatillah, penjelasan tentang hikmah Allah, dan bahwasanya segala sesuatu di sisi Allah sudah ditentukan ajal-ajalnya, sudah ditakdirkan, sudah dituliskan. La yataqaddam wa la yata'akhkhar, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, dalam perkara-perkara yang sudah dituliskan dalam hukum syariat, maka kita kerjakan. Yang diperintahkan oleh Allah, kita laksanakan. Yang dilarangnya, kita tinggalkan. Dan jangan kemudian beralasan macam-macam, kalau begini saya akan bagaimana? Kamu sudah dicatat oleh Allah di perut ibumu. Maka para sahabat berangkat berjihad dalam keadaan sudah tahu ajal sudah tercatat. Sehingga berharapnya, ya Allah, mudah-mudahan ajalku yang sudah dicatat itu adalah sekarang ini, ketika saya sedang berperang ini. Kalau belum, maka dia semangat untuk berjihad berikutnya lagi. Jangan sampai ketika dia dalam keadaan tidak jihad, dalam keadaan na'udzubillah, kalau kita dalam keadaan jelek, kemudian datang ajal. Ini yang kita takutkan. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, hikmah berikutnya adalah, kalau sudah tahu ajal tercatat dan tidak bisa maju, tidak bisa mundur, dan bahwasanya nilai amalan adalah di akhirnya, berarti orang itu harus selalu dalam keadaan baik, harus selalu dalam keadaan amalan terbaiknya, sehingga kapanpun datang ajal, kita sudah siap, kita dalam keadaan saleh, kita dalam keadaan baik. Khawatir, kita takut. Jangan sampai apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini terjadi pada kita yang beramal dengan amalan ahli jannah, sampai ketika sudah akhir hidupnya, ajal sudah dekat, kamu gak tahu. Ah, sebentar, paling-paling cuma 2 hari saja, atau paling sehari ini saja lah, pengen saya ingin merasakan bagaimana jadi orang rusak. Sebentar. Nafsunya bilang begitu. Nanti habis itu tobat lagi. Ternyata dia berbuat paginya, sore matinya. Ini siapa yang tahu? Qadarallahu wa masya'a fa'al. Allah takdirkan, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Sehingga jangan main-main dalam masalah surga dan neraka. Jangan main-main dalam masalah jannah dan nar. Sering, terutama akhwat. Kan cuma seumur hidup sekali. Ketika mau nikah, mau tabarruj. Kan seumur hidup sekali. Ya kalau saat itu matinya, bagaimana? Seperti kejadian seorang yang sedang merayakan pernikahan, digilas trailer, sekian puluh mati. Hadis. Bagaimana? Siapa yang tahu? Sehingga jangan pakai cuma setahun sekali, atau cuma seumur hidup sekali saja. Suruh cukur jenggot, suruh pakai dasi, suruh apa lagi, segala maasi. Musik, seumur hidup cuma sekali entok. Kata siapa? Bisa jadi 4 kali. Ya, karena keadil itu halal. Ya. Bisa jadi 4 kali itu paling sedikit. Kalau ada masalah, kemudian cerai, kemudian nikah lagi, bisa jadi 5 kali. Ini alasan-alasan yang klasik. Alasan-alasan orang-orang awam. Cuma setahun sekali, ada yang cuma sebulan sekali, atau cuma seumur hidup cuma sekali. Ikhwan fillah na'azakumullah, jangan main-main dengan masalah syariat. Jangan main-main dengan masalah surga dan nar, dengan jannah dan nar, karena ajal tidak ada yang kita ketahui, dan sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang seseorang yang beramal dengan amal baik sampai tinggal sejengkal lagi. Sejengkal lagi itu artinya sudah hampir mati. Mulus, baik semua. Ternyata sudah hampir mati, berubah. Beramal dengan amalan ahli nar, dan kemudian masuk dalam neraka. Inilah faedah yang berikutnya. Anal insan yajib an yakuna ala khaufin wa rahbah. Bahwa manusia harus terus dalam keadaan takut-takut pada Allah, cemas, khawatir, harus dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhbar, karena Rasulullah SAW mengkhabarkan, annar rajula ya'mal bi'amali ahli jannah, bahwa seseorang beramal dengan amalan ahli jannah hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dira', sehingga ketika antara dia dengan surga tinggal secingkah lagi, tiba-tiba yasbiq alaihil kitab, tiba-tiba didahului oleh catatan takdir, maka dia beramal dengan amalan ahlun nar, maka dia masuk ke dalamnya. Faedah yang kita ambil dari berita Rasulullah SAW ini bahwa kita harus tetap waspada selalu. Harus fi khaufin au ala khaufin wa rahbatin, dalam keadaan takut dan cemas. Jangan merasa tenang dengan berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan merasa aman dengan berbuat kekufuran-kekufuran, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Ternyata tiba-tiba dia mati pada saat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wa min fawaidi hadzal hadits, dan juga faedah hadits ini, annahu la yanbaghi lil insani an yaqta'a ar-raja, bahwasanya tidak sepantasnya bagi manusia untuk putus harapan. Tidak boleh putus asa. Fa innal insana qad ya'mal bil ma'asi dahran tawilan, karena manusia bisa jadi ada yang beramal dengan amalan maksiat, kufur, sesat, dahran tawilan, sepanjang masa. Kemudian Allah berikan kebaikan kepadanya dengan hidayah di akhir hidupnya. Fa yahtadi fi akhir umrih, maka dia mendapatkan hidayah di akhir umurnya. Jadi dua kejadian yang Rasulullah gambarkan, orang yang beramal dengan amalan baik tiba-tiba ketika akan matinya berubah menjadi orang yang beramal dengan amalan ahli neraka dan masuk neraka. Dan sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli nar sampai di akhir hidupnya ternyata berubah dengan amalan-amalan ahli surga dan dia masuk surga. Dua berita ini, dua-duanya memberikan faedah kepada kita. Berita yang pertama, orang yang baik yang beramal dengan amalan surga tapi ternyata di akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, memberikan faedah kepada kita agar kita tetap waspada. Jangan terlalu yakin kamu akan masuk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian berat yang telah datang kepada orang-orang terdahulu, sampai Rasul wal ladzina ma'ahu, sampai Rasulullah dan yang bersamanya berkata, mata nasrullah, kalau sudah bertanya kapan datangnya pertolongan Allah, padahal Nabi dan para sahabatnya mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah, berarti sudah sangat berat. Ya'ni masakumul ba'sa'u wa'ad-dara'u wa'zulzilu, telah ditimpa mabarak, ditimpa bencana, kegoncangan, rasa takut. Ini ujian-ujian berat. Wa'zulzilu, sampai digoncangkan dengan kegoncangan-kegoncangan jiwa karena beratnya berat. Hatta yaqul ar-rasulul ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul dan para sahabatnya yang bersamanya mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah. Mereka yakin, Rasul yakin kalau pertolongan Allah pasti datang, tapi karena beratnya sampai bertanya kapan datangnya pertolongan Allah. Maka jangan terlalu yakin kalau kamu akan masuk surga dalam keadaan ujian-ujian yang berat belum sampai kepada kamu. Bahkan ujian yang ringan, kamu sudah kalah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Demikian pula apa yang digambarkan oleh Rasulullah tadi, bahwa orang itu kadang-kadang beramal dengan amal baik sekian lamanya, tetapi ketika akhir hidupnya berubah. Ini mungkin saja terjadi pada saya, pada kamu, pada kita semuanya, pada manusia. Karena al-qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman, karena hati itu di antara dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Nah terus kalau gitu bagaimana? Berharaplah kepada Allah dan berusaha. Karena Allah yang yuqallibul qulub, maka kita katakan kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Itu doa. Usahanya istiqamah dan jangan main-main. Oh, sekali saja, jangan. Sehari saja, tidak sehari pun. Kamu aja nyoba, tidak ada coba-cobaan. Untuk masalah maksiat, untuk masalah dosa, masalah-masalah amalan ahli nar, jangan main-main. Karena kita tidak tahu ajal. Kita khawatir dan kita takut jangan sampai terjadi apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu beramal dengan amalan ahli nar, mati. Dan itulah namanya su'ul khatimah. Na'udzubillah min su'ul khatimah. Berita yang kedua, yang sebaliknya, bahwa orang beramal dengan amalan ahli nar, maksiat, kufur, dan segala macam perbuatan, dia kerjakan perbuatan dosa, tiba-tiba di akhir hidupnya, dapat hidayah. Apa faedahnya buat kita? Kalau yang tadi takut dan khawatir, yang ini, jangan putus asa. Jangan putus harapan. Yaitu kita harus berharap, kalaupun kita na'udzubillah sudah banyak dosa-dosa yang kita lakukan kemarin, jangan putus asa. Cepat taubat. Alhamdulillah kita masih hidup, masih diberi oleh Allah SWT kesempatan. Dan kita tidak tahu kapan akan datang ajal, sehingga sekarang taubat, dan sekarang berhenti dari dosa-dosa itu. Dan kemudian sekarang meminta kepada Allah agar ditetapkan di atas al-haq, di atas siratan mustaqim, dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam maaf wa dzunub setelahnya. Sekarang. Jangan putus asa. Tapi dosaku terlalu banyak. Dosa kamu terlalu banyak. Banyak mana dengan apa yang Rasulullah gambarkan ini? Yang seumur hidupnya berbuat dosa. Sampai ketika sejengkal lagi mau mati, berubah. Dan itu pun bermanfaat buat dia. Dikatakan saya khulul jannah. Alhamdulillah disebutkan masuk jannah orang tersebut. Ini bukti kalau al-a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Fa in qala qailun mal hikmah fi anna Allah yukhzul hadha alladhi ya'mal bi'amal ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiq 'alayhi al-kitab fa ya'mal bi'amal ahli an-nar. Fajawab innal hikma fi dhalika huwa anna hadha alladhi ya'mal bi'amal ahli al-jannah innama ya'mal bi'amal ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas. Kalau ada yang bertanya, apa hikmahnya Allah menghinakan orang yang beramal dengan amalan ahli jannah sepanjang umurnya, tiba-tiba ketika sejengkal lagi dia dicatat sebagai orang yang beramal dengan amalan ahli nar, kemudian dia masuk neraka. Hikmahnya dibalik itu apa? Maka orang yang bertanya seperti itu, kata Syekh, innal hikmah fi dhalika huwa anna hadha alladhi ya'mal, bahwa orang yang beramal dengan amalan ahli surga tadi adalah amalan ahli surga yang zahir, yang tampak pada manusia. Adapun hatinya tidak ada yang tahu apakah dia ikhlas atau tidak ikhlas, apakah dia nifaq ataupun muhtasib mengharapkan hisab dari Allah. Wa illa fahuwa fil haqiqah dhutawiyyatin khabithah wa niyyatin fasidah. Bisa jadi ternyata di balik itu orang itu beramal dengan amalan yang tampaknya amalan ahli surga, ternyata memiliki sifat jelek dalam hatinya dan niat yang jelek dalam hatinya. Maka taglib hadhihi niyyah fasidah, maka niat yang jelek itu mengalahkan kebaikannya di akhir hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa 'ala hadha fayakunu al-murad biqawlihi. Dan inilah yang dimaksudkan dengan ucapan Rasulullah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga ketika antara dia dengan surga sejengkal lagi, farubba ajalihi la qurba min al-jannati bi'amalihi, qurba ajaluhu la qurbu min al-jannati bi'amalihi, yani dekat dengan ajal, maksudnya bukan dekat dengan jannah. Wallahu ta'ala a'lam. Artinya ketika dia sudah mendekat sejengkal lagi dengan surga, tapi syekh, yang dimaksud adalah dekat dengan ajalnya, kemudian dia berubah. Apa ini? Tahu. Wallahu a'lam. Ini pendapat beliau. Ikhwanu fillah a'azakumullah, al-qada' wal-qadar adalah hak Allah. Tidak bisa ditanyakan kenapa? Kok orang yang baik-baik kok ditakdirkan di akhirnya? Jangan tanya. kepada Allah tentang kenapa dan kenapa. Karena Allah berfirman, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu. Tapi manusia yang akan ditanya. Tapi makhluk ini yang akan ditanya. Kenapa kamu berbuat begini dan begitu? Sehingga Allah menakdirkan dengan qadha wal qadar, dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Maha kuasa Allah untuk berbuat apapun. Dan kamu tidak berhak protes. Orang yang beramal dengan amalan ahlu jannah sampai akhirnya, kemudian Allah takdirkan beramal dengan amalan jelek, itu terserah Allah. Sebaliknya ada yang beramal dengan amalan ahli nar, dia akhirnya berubah dengan amalan ahli jannah, juga terserah Allah. Hikmahnya yang kita ambil adalah pelajaran. Walaupun kamu sudah berbuat sekian amalan soleh, jangan merasa bangga dulu bahwa kamu penduduk surga. Orang yang merasa bangga saya akan masuk surga, biasanya kurang amal, kurang doa, kurang berharap, terlalu tenang. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang berbuat dosa, jangan putus asa. Cepatlah taubat. Walaupun seberapa banyaknya dosamu, cepat taubat. Karena ada orang yang seumurnya berbuat dosa, ternyata di akhirnya taubat, masuk jannah. Maka yang menerima azakumullah, yang kita lihat adalah hikmahnya untuk kita, sebagaimana faedah yang sebelumnya tadi. Dari berita pertama faedahnya, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman dari azab Allah. Dan yang kedua, kita harus selalu berharap kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul azakumullah, sebenarnya ada faedah lain yang berkaitan dengan ini. Kalau al-a'malu bil khawatim, kalau amalan itu tergantung akhirnya, maka berarti kita tidak bisa menentukan fulan ahlul jannah atau fulan ahlul nar ketika dia masih hidup. Ya Pak? Karena belum tentu. Walaupun soleh, soleh-solehnya kamu lihat bagaimana ciri-ciri solehnya, kamu gak boleh mengatakan ini orang ahlul jannah. Tak boleh. Karena belum tentu. Bisa jadi di atas hidupnya berubah. Demikian pula ada orang yang jelek sejelek-jeleknya, ini ahli nar. Dengan ta'in ya, tidak boleh. Karena belum tentu. Bisa jadi di akhirnya dia berubah dan bertaubat. Nah terus, bagaimana kita memperingatkan? Tidak dengan ta'in. Kita ingatkan bahwasanya ahlul ma'asi bin nar, diazab oleh Allah, diancam dengan azab. Orang ahli maksiat diancam dengan azab. Atau kita katakan orang kafir pasti akan masuk neraka. Tidak dengan ta'in, loh. Benar apa salah? Ya sangat benar. Kan di Quran dan di Sunnah mengatakan begitu. Bahwa orang-orang kafir benar. Orang-orang beriman pasti masuk surga. Orang beriman pasti akan masuk jannah kekal di dalamnya. Tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berita gembira bagi orang-orang beriman. Tetapi ketika sudah ta'in, fulan beriman, apakah fulan itu ahlul jannah? Gak tahu saya. Belum tentu. Loh kok belum tentu? Katanya orang beriman masuk jannah pasti. Ya dia kan masih hidup. Belum tentu besok lusa dia masih beriman. Bagaimana akhirnya nanti ketika akan matinya? Apakah dengan husnul khatimah atau dengan suul khatimah? Ma'adri. Maka disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah dalam Aqidatul Salaf Ashabul Hadis, bahwa awaqibun nas mubhama, akibat akhir manusia itu tidak jelas. Fala tahkumuna bijannati ala muayyan atau ala ahadin muayyan, fala yahkumuna wa fala tahkumuna bin nar ala ahadin muayyan. Karena akibat mereka di akhir hidupnya tidak diketahui, maka tidak boleh menta'yin fulan ahlul jannah atau fulan ahlul nar. Demikian pula dalam syarah akidah tahawiyah juga disebutkan asyhadatul bid'ah, persaksian fulan-fulan ahli surga, fulan ahli nar, itu adalah bid'ah, tidak boleh, kecuali yang dipersaksikan oleh as-sadiqul masdu oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Sa'id fil jannah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Ini adalah berita dari Rasulullah SAW. Maka para sahabat menyebut mereka adalah ahlul jannah dalam keadaan mereka masih berjalan di muka bumi, dalam keadaan masih hidup. Itu boleh. Allahu Ta'ala a'lam. Itu faedah berikutnya. bahwasanya dengan kita meyakini amal itu tergantung akhirnya, sedangkan akhirnya seseorang kita tidak tahu, maka tidak boleh memberikan persaksian dengan surga atau neraka. Kecuali kalau sudah terbukti matinya sebagai muslim, kita katakan orang ini akhirnya nanti masuk jannah. Entah dia azab dulu atau tidak dia azab dulu, saya tidak tahu. Tapi karena dia muslim, matinya dalam Islam, maka dia akhirnya nanti masuk jannah. Dan orang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, maka dia final. Boleh dipersaksikan? Boleh. Kalau sudah terbukti matinya kafir. Bahkan disunahkan kita untuk melaknat kalau melewati kuburan orang-orang kafir. Melaknat mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Wa nasallu taufiq wa afiyah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.